إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله حاضرين yang saya cintai dan ziarah saya hormati. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membahas membaca kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Pada pertemuan yang sudah lewat di fasal yang ke-10 tentang al-buka inda qira'atil Qur'an, ketika atau menangis ketika membaca Al-Qur'an. Yang mana ini telah didahului dengan pendahuluan-pendahuluan dengan khusyuk dan tadabbur. Kemudian sampai pada tahapan seorang membaca Al-Quran kemudian menangis. Dan ini adalah sunnah, sunnatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana telah disebutkan tentang riwayat yang Nabi Alaihissalatu Wassalam membaca Al-Quran kemudian menangis. Kemudian diriwayatkan dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana beliau menangis sampai air matanya itu membasahi turquwati. Ya, turquwah itu kerongkongan ya, bagian luar sini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla idza balaghatit taraqi. Turquwah itu jamak daripada atau mufrad, bentuk tunggal daripada at-taraqi. Demikian pula dalam hadis yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim aw kama qala an-nabiy alaihi salatu wasalam. Mereka orang-orang khawarij membaca Al-Qur'an tidak melampaui kerongkongan mereka. Jadi hanya di mana? Di lisan saja, tidak merasuk ke dalam hati, tidak memahami, tidak mentadaburi, atau mereka memahami dengan pemahaman yang tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah SWT, Rasulnya, dan apa yang diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Adapun hukum membaca Al-Quran dengan tadabbur, yang rajih adalah mustahab. Bagi yang meninggalkan, hukumnya makruh, dibenci. Apalagi sampai terus menerus dalam keadaan lalai membaca Al-Quran, tapi pikirannya tidak fokus di dalam Al-Quran. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, ma'atabanallahu ma baina islamina wa baina an atabanallahu bihadil ayah illa arba'atu sinin aw kama qol. Kata Ibnu Mas'ud, setelah beliau membaca surah atau ayat di dalam surah Al-Hadid, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah telah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk mereka ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan seperti orang-orang sebelum mereka, sebelum kalian kaum mukminin, yaitu siapa? Ahlul kitab. Wala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl. Tidak boleh bagi kaum mukminin untuk seperti ahlul kitab sebelum mereka, di mana mereka tala alaihimul amad, dalam masa yang panjang, waktu yang panjang mereka lalai, ya, tidak khusyuk, tidak mentadaburi ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati mereka pun keras, dan mayoritas mereka adalah orang-orang fasik. Jadi tidak boleh, ya, makruh hukumnya untuk tidak khusyuk, tidak mentadaburi, terlebih lagi dalam waktu yang panjang, sehingga menyebabkan hati itu menjadi keras dan dia cenderung untuk berbuat kemungkaran, kemaksiatan, kefasikan. Wal'iyadu billah. Nas'alullah assalamah wal'afiyah. Kita lanjutkan. Ayat yang dibaca tadi juga ada sebuah kisah yang saya mendengar berupa audio yang dikisahkan oleh Ustadz Luqman tentang bertaubatnya seorang ulama yang dahulu ternyata seorang perampok, Fudail Ibni Iyad. Ya. Jadi Fudail Ibni Iyad yang dikenal, sering disebut namanya, dan anaknya ini termasuk yang meninggal ketika sholat. Jadi imamnya membaca Al-Quran, menyentuh hatinya, kemudian dia pingsan dan meninggal. Ini Fudail Ibni Iyad punya anak. Ya. Jadi Fudail Ibni Iyad dahulunya seorang perampok. Ya. Kalau sudah perampok, ya amalan-amalan yang lain jangan ditanya, kemaksiatan yang lain. Suatu ketika dia naik ke atap rumah. Hendak apa? Hendak mengintip seorang yang terkenal cantiknya. Ternyata ketika naik ke atas, terdengar lantunan ayat yang dibaca oleh wanita yang hendak dia lihat. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tersentuh hatinya. Kemudian dia mengatakan, al-ana ya Rabb, saat inilah tiba waktunya, ya, untuk apa? Bertobat, mengingat Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikenal setelah itu beliau sebagai seorang ahli ibadah, Abidul Haramain, seorang ahli ibadah di dua negeri haram, Makkah dan Madinah. Kita lanjutkan pasal yang ke-12. wa yustahabbu idza marra bi ayati rahmatin ay yas'alallaha ta'ala min fadlih, apabila membaca Al-Quran kemudian melewati ayat tentang rahmat, disebutkan tentang rahmat, tentang surga, ya. Innalladzina amanu wa amalus salihat lahum jannatun tajri min tahtil anhar. Ini ayat-ayat rahmat, rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beramal soleh, beriman kepada Allah yaumil akhir dan yang seterusnya, ya. Maka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala rahmat, memohon untuk termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza marra bi ayatin bi ayati adabin, apabila melewati ayat yang menyebutkan tentang azab, ayasta'idza minasyarr, berlindung dari azab tersebut, dari kejelekan tersebut, au minal adab, wa yaqul Allahumma inni as'alukal afiyah, dengan mengatakan ya Allah aku memohon kepadamu keselamatan, au as'alaka al afiyata min kulli makruh, atau dengan mengatakan ya Allah aku memohon kepadamu keselamatan dari segala sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai, au nahwu dzalik, atau yang semisal itu. Wa idza marra bi ayatin, wa idza marra bi ayati tanzihin lillahi subhanahu, bila melewati ayat yang di situ terdapat tanzih, pensucian Allah subhanahu wa ta'ala, nazzaha, dia pun mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, faqal, dengan mengatakan subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, au tabaraka wa ta'ala, au jallat azamatu rabbina, ya maha tinggi keagungan Rabb kami. Faqad sahha an Hudzaifah bin al-Yaman. Faqad sahha an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma. Qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftatahal baqarata. Telah sahih riwayat dari Hudzaifah ibn al-Yaman, sahibu sirri Rasulillah, sahabat yang memiliki rahasia dari rahasia-rahasia Nabi alaihi salatu wassalam, maksudnya mengetahui orang-orang munafik ketika itu, ya. Siapa saja orang munafik, dibeberkan mereka orang-orangnya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau mengatakan, aku pernah salat bersama Nabi alaihi salatu wasallam pada suatu malam. Beliau membaca dengan membuka surat Al-Baqarah. Pembukaan surat Al-Baqarah. Jadi mulai dari apa? Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Faqultu yarka indal mi'ah. Dalam benaknya dia mengatakan Nabi akan rukuk ketika sampai ayat ke-100. Coba yang melihat Al-Qur'an ayat ke-100 itu berapa lembar? Ada itu? Ayat ke-100 berapa lembar itu? Tujuh lembar, ya. Tujuh lembar. berarti 0,7 juz. 3 lembar lagi 1 juz gitu ya. Ya. Ini apa yang ada pada benak Mu'adz ibn Jabal. Rasulullah akan rukuk ketika sudah mencapai 0,7 juz begitu. Atau sampai ayat yang ke-100 dari surah Al-Baqarah. Tsumma madha, ternyata lewat. Ya. Fakultu yusalli biha fi rak'ah. Nabi akan sholat satu rakaat dengan membaca tuntas surah Al-Baqarah. Famadho, ternyata lewat juga. Ini biasanya makmum yang lagi malas-malas ya. Moga-moga berhenti setelah ayat surat ini atau ayat ini. Gitu ya. Famadho, ternyata lewat lagi. Fakultu yarka biha. Mana tadi? Ya. Kemudian dia mengatakan Rasulullah SAW akan rokaat dengan menyelesaikan surah Al-Baqarah. Tsumma ftataha an-nisa fa qara'aha. Kemudian beliau mulai membaca surah An-Nisa sampai selesai. Tsumma ftataha ala Imran. Kemudian membaca surah Ali Imran. Kalau di mushaf apa? Ali Imran dulu ya. Faqara'aha. Kemudian menyelesaikannya. Yaqra'u mutarassilan. Nah, tadi ada yang lewat ya. Ada Al-Maidah ya. Coba kita ulangi. Oh, enggak ada ya Al-Maidah. Iya. Baik. Jadi 3 surah yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Al-Baqarah, kemudian An-Nisa dan Ali Imran. Yaqra'u mutarassilan. Beliau membaca dengan mutarassilan. Ya. Bersambung terus. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Apabila melewati ayat yang padanya ada tasbih, beliau pun bertasbih, mensucikan Allah. Wa idza marra bi ayati su'alin sa'ala. Apabila melewati ayat yang di situ ada permintaan, beliau pun meminta. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awada. Apabila melewati ayat yang di situ ada ta'awud, minta perlindungan, beliau pun meminta perlindungan. Ya. Surah An-Nisa, ya, Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran itu berapa juz? Ya. 6 juz lebih ya. 6 juz hampir setengah. 6 juz setengah. Beliau sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat malamnya. Itu satu rakaat, ya. Satu rakaat. Dan ini salat apa? Salat sunnah. Bukan berarti ya kita enggak memperhatikan yang ada di belakang. Harus diperhatikan siapa yang ada di belakangnya. Mungkin ada orang tua, orang sakit, ya, harus diperhatikan. Apalagi sholat wajib, ya. Tidak boleh kita terlalu panjang tanpa memperhatikan makmum yang ada di belakang. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Beliau mengatakan wa kana suratun nisa fi dzalikal waqti muqaddamatan ala Ali Imran. Dan adalah surah An-Nisa ketika itu dikedepankan atau ditempatkan di depan mendahului surah Ali Imran. Ya. Sehingga barakallahu fikum, ya, apa yang ada pada mushaf kita ini itu apa? Min bab ijtihad. Ijtihad para sahabat, ya, bahwa Al-Qur'an itu susunannya tidak ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, banyak ayat ini kemudian setelah itu ayat ini. Ya. Terkadang Nabi barakallahu fikum membaca ayat yang ini kemudian setelah itu yang sebelumnya. Jadi tidak mesti. Baik. Qala ashabuna rahimahumullah, wa yustahabbu hadzal su'al wal isti'azatu wa tasbihu likulli qari'in. Berkata sahabat-sahabat kami rahimahullah, yustahab, dicintai atau sunnah hukumnya, hadza su'al, permintaan ini, wal isti'adzah wa tasbih, demikian pula al isti'adzah dan tasbih, likulli qari'in, siapa saja yang membaca Al-Qur'an, sawa'un kana fis salati au kharijiha au kharijan minha, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Qalu wa yustahabbu dzalika fis salati lil imam wal ma'mum wal munfarid. Yang demikian itu hukumnya sunnah atau mustahab, baik di dalam salat bagi imam, ya, di dalam salat bagi imam ataupun makmum, atau ketika salat sendirian, karena itu merupakan doa, merupakan doa. Fastawu fastawu fihi katta'mini akibal Fatihah, ya, hukumnya sama seperti mengucapkan amin ketika selesai membaca surah Al-Fatihah. Ya. Wa hadza alladzi dzakarna min istihbabis su'ali wal isti'adzati huwa madzhabus Syafi'i wa jamaahirul ulama'i rahimahumullah. Dan yang kami sebutkan tentang hukum mustahab ketika meminta ataupun meminta perlindungan itu adalah madzhabnya Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas para ulama rahimahumullah. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah, Al-Imam Abu Hanifah beliau mengatakan, la yustahabbu dzalik bal yukrahu fis shalah, yang demikian itu tidaklah mustahab, tidak disunahkan, bahkan makruh hukumnya. Ya. Was-shawabu qaulul jamaahir lima qaddamna. Adapun yang benar dalam permasalahan ini adalah pendapat jumhur al-ulama, mayoritas para ulama, sebagaimana telah kami jelaskan di muka. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin kita lebih tenang dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Muqbil juga Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala dalam Tamamil Minnah. Ya. Hal ini mustahab khusus pada sholat sunnah, ya, karena praktek yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Mu'adz, dari sahabat sama Hudzaifah ibn al-Yaman, ya, beliau sholat dalam sholat malam zata lailatin, ya, salat malam. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Karena tidak dinukilkan kepada kita Nabi alaihi salatu wasalam ketika salat wajib, ya, beliau melakukan yang demikian itu. Selanjutnya, fasal yang ke-13. Wa mimma yu'tana bihi yata'akkadul amru bihi. Ihtiramul Qur'ani min umurin qad yatasahalu fiha ba'dul ghafilina al-qari'ina mujtami'in. Termasuk sesuatu yang hendak diperhatikan, semestinya diperhatikan pada perkara itu, yaitu ihtiramul Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an, min umurin, pada perkara-perkara yang sebagian manusia itu lalai. Sebagian manusia lalai dalam memperhatikan perkara ini. Yaitu apa? Famin zalika ijtinabud dahiki wallahad. Menjauhi perbuatan yaitu ketawa, at-tahik. Wallahad, lahad itu suara gaduh. Suara gaduh. Ada baca Al-Qur'an bercerita. Lah bagaimana kalau ada bacaan murattal yang dibesarkan suaranya? Sementara kita ada di waktu-waktu yang kita memang sedang usaha, sedang sibuk. Jadi yang salah siapa? Yang salah yang menyetel murattal keras-keras. Kalau mau mendengarkan ya cukup dirinya sendiri, supaya apa? Dia perhatian dengan bacaan tersebut, tidak apa? Menyebabkan orang lain mendengar padahal orang lain tidak sedang memperhatikan apa yang sedang dibaca. Atau bahkan lebih parah lagi, setelah disetel pergi tinggal tidur umpamanya. Ini lebih parah lagi ya. Jadi tujuan apa? Membaca atau mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu untuk didengarkan, bukan untuk diabaikan. Nah, apalagi sampai ketawa dan berbicara pada ketika adanya bacaan Al-Qur'an di tengah majelis tersebut. Wal haditsu fi khilalil qira'ah illa kalaman yattaru ilaih. Dan berbicara ketika dibaca Al-Qur'an, kecuali ucapan yang tidak bisa dihindari, sangat butuh, yang mendesak. Waliyatamassala amrullahi subhanah. Dan hendaknya memperhatikan dan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Al-Qur'an, dengarkanlah. Diam ya. Dengar, diam, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat ya. Jadi ini perintah. Perintah ketika ada bacaan Al-Qur'an untuk didengarkan. Diam agar supaya apa? Mendapatkan rahmat. Waliyaqtadi bima rawahu Ibnu Abi Dawud an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan hendaknya dia mengikuti teladan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana idza qara'a al-Qur'an la yatakallamu hatta yafrugha mimma arada an yaqra'ahu. Beliau apabila membaca Al-Qur'an tidaklah berbicara sampai selesai menyelesaikan apa yang hendak dia baca. Ini semestinya apa? Yang menjadi teladan untuk kita. Oleh sebab itu, apabila kita mendengar Al-Qur'an, perhatikan. Kecuali apa murattal yang memang dikeraskan. Ya, kalau kita barakallahu fikum dalam keadaan yang tidak memungkinkan, ya, maka yang disalahkan yang menyetel atau menghidupkan murattal dengan keras tersebut. Ya. Maka hendaknya ini diperhatikan. Rawahu al-Bukhari fi sahihihi wa qala la yatakallamu lam yatakallam hatta yafrugha minhu. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, beliau mengatakan tidak berbicara sampai selesai membacanya. Zakaru fi kitabihi at-tafsir. Beliau menyebutkan dalam kitabnya at-tafsir. Fi qawli ta'ala nisa'ukum harsul lakum. Ketika membaca firman Allah SWT, istri-istri kalian adalah sebagai ladang kalian. Ya. Tidak boleh kemudian ketawa mendengar ayat ini. Wa min zalika al-abathu bil yaddi wa ghairiha. Ya. Di antara adab yang harus diperhatikan dan banyak dilalaikan oleh orang-orang yang membaca, yaitu apa? Al-abath bil yad. Ya. Tangannya banyak bergerak tanpa ada keperluan. Fa innahu yunaji rabbahu subhanahu wa ta'ala fala ya'bas baina yadayhi. Karena ketika dia membaca Al-Qur'an, dia sedang melakukan munajat, ya. Berbisik atau berbincang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah dia melakukan sesuatu yang sia-sia, ya. Kalau seorang menghadap orang yang mulia, presiden, itu akan apa? Tenang, ya. Bahkan ketika merasa apa? Gatal. Ya, itu akan ditunda untuk menggaruknya supaya terlihat apa? Serius ketika menghadap orang yang dimuliakan. Nah, ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya lebih perhatian lagi. Ya, jangan sampai berbuat yang sia-sia. Nah. Wa min dzalika an-nadru ila ma yulhi wa yubaddidu adh-dhihna. Di antaranya pula memandang sesuatu yang melalaikan, yang menyebabkan pikiran itu tersibukkan pada pandangan tersebut. Ya, sedang membaca Al-Quran, kemudian pandangannya kesana kemari, tidak fokus kepada Al-Quran. Ya. Ada riwayat yang sebelumnya juga sudah disebutkan, ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam meminta Abdullah ibn Mas'ud membaca Al-Quran, membaca surah An-Nisa sampai ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimana apabila kami datangkan pada setiap umat seorang saksi, dan kami datangkan dirimu untuk mereka sebagai saksi. Ya. Disebutkan dalam riwayat rafa'tu ra'si aw ghamazani rajulun ila janbi fa rafa'tu ra'si fa ra'aitu dumu'ahu tasil. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud itu membaca Al-Quran dengan apa? Dengan merunduk. Ya. Sampai disebutkan dalam riwayat apa? Aku mengangkat kepalanya. Ya, berarti ini apa? Perbuatan Ibnu Mas'ud ketika membaca Al-Quran dengan menundukkan pandangan. Tidak apa? Sibuk melihat ke sana kemari. Ya. Atau disebutkan pula ada seorang yang memberitahu dirinya. Ya. Ada yang memberitahu dirinya mungkin dengan sentuhan atau apa, sehingga dia mengangkat kepalanya dan melihat Nabi alaihissalatu wassalam berlinang air matanya, kemudian mengatakan hasbuk, cukup. Ya, kama qala nabiyyu alaihissalatu wassalam. Wallahu alam bisawab. Itu saja yang dapat kita baca, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.